إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أخرج مسلم rahimahullah di dalam kitab sahihnya Imam Muslim mengeluarkan hadis dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam qala Allah taala qasamtu as-salata baini wa baina 'abdi nisfaini. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bersabda, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam hadis qudsi, aku membagikan salat antara diriku dan hambaku menjadi dua bagian. Idza qala alhamdulillahi rabbil alamin, qala Allah ta'ala hamadani abdi. Jika hambaku mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, Allah subhanahu wa ta'ala berkata, hambaku memujiku. Wa idza qala arrahmanur rahim, dan jika hambaku membacakan arrahmanir rahim, qala Allah ta'ala asna alayya abdi, Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan hambaku menyanjungku. Wa idza qala malik yaumiddin, dan jika hambaku membacakan malik yaumiddin, qala Allah ta'ala majadani abdi, hambaku memuliakanku. Wa idza qala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dan ketika hambaku membacakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, qala Allah ta'ala hada baini wa baina 'abdi nisfaini. Ini kata Allah subhanahu wa ta'ala, ini ayat ini antara diriku dan antara hambaku dibagi dua bagian. Setengahnya untuk Allah, iyyaka na'budu, hanya kepada engkaulah kami menyembah, itu adalah untuk Allah. Wa iyyaka nasta'in, dan ketika hamba mengatakan wa iyyaka nasta'in, hanya kepada engkaulah kami mohon pertolongan, maka itu adalah untuk hamba. Wa li 'abdi ma sa'al, kata Allah subhanahu wa ta'ala, bagi hambaku apa yang dia minta. Di sini permintaan pertolongan. Wa idza qala ihdinash shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allah subhanahu wa ta'ala berkata, hadza li 'abdi wa li 'abdi ma sa'al. Tiga ayat ini, yaitu dari ihdinash shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, itu adalah untuk ambaku. Dan bagi hambaku apa yang dia minta. Dari hadis ini nyata bagi kita bahwasannya jumlah daripada surat Al-Fatihah itu ada 7 ayat. Alhamdulillahirrabbilalamin sebagai ayat yang pertama, Ar-Rahmanirrahim sebagai ayat yang kedua, Maliki Yaumiddin itu adalah sebagai ayat yang ketiga, dan itu adalah murni bagi Allah, murni sanjungan pujian dan pemuliaan terhadap Allah Subhanahu wa taala. 3 ayat yang pertama. Kemudian sebagai penengahnya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. 1 ayat pertengahan yaitu ayat yang keempat itu adalah kata Allah Subhanahu wa taala, ini antara hambaku dan diriku dibagi dua. Dibagi dua yaitu iyyaka na'budu, hanya kepada Engkaulah kami menyembah, itu adalah penyembahan terhadap Allah. Itu bagi Allah. Itu adalah haknya Allah. Wa iyyaka nasta'in yaitu hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan. Jadi pertolongan bagi siapa? Pertolongan bagi hamba. Berarti itu adalah haknya hamba. Kata Allah Subhanahu wa taala, li 'abdi ma sa'al, dan bagi hamba-Ku apa yang dia minta. Berarti untuk ayat yang keempat ini adalah separuh-separuh antara hamba dan antara Rabb-nya. Kemudian 3 ayat yang terakhir, 3 ayat yang terakhir dimulai dari ihdinash shiratal mustaqim. Yang kedua yaitu shiratal ladzina an'amta 'alaihim sebagai ayat yang keenam. Kemudian ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin itu adalah sebagai ayat yang ketujuh. Itu adalah murni permintaan hamba kepada Rabb-nya. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, wa li 'abdi ma sa'al, bagi hamba-Ku apa yang dia minta. Bagi hamba-Ku adalah apa yang dia minta. Dari hadis ini juga para ulama mengatakan, wa hadan nassu ala annal basmalah laysat minal fatihah. Ini adalah sebagai nas yang menunjukkan bahwasannya ayat basmalah itu adalah bukan bagian daripada surat Al-Fatihah, bukan daripada ayat-ayat Al-Fatihah. Dia diturunkan secara tersendiri sebagai penghubung, sebagai pemisah antara satu surat dengan surat yang lain. Wallahu alam bisawab. Di mana kita telah pada pertemuan sebelumnya telah membaca tafsir daripada Bismillahirrahmanirrahim, yang mana ketika seseorang membaca bismillah, dia secara langsung telah menyebut semua nama-nama Allah yang mulia, semua nama-nama Allah yang indah. Karena kata-kata isim, kata-kata ism, nama mufrad yaitu kata tunggal dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, berarti meliputi semua nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang indah. Kemudian dalam lafaz Ar-Rahman dan lafaz Ar-Rahim, di dalam dua nama ini terkandung penetapan dua nama yang indah bagi Allah Subhanahu wa taala, yang terkandung di dalam dua nama ini sifat daripada dua sifat mulia Allah Subhanahu wa taala, yaitu Ar-Rahmah. Ar-Rahmah yang di balik rahmah tersebut Allah Subhanahu wa taala merahmati segala sesuatu. Merahmati segala sesuatu, yang rahmat Allah Subhanahu wa taala meliputi segala perkara. Tidaklah ada daripada kenikmatan melainkan semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Apapun ada pada kalian daripada kenikmatan itu adalah semata-mata dari Allah, dan nikmat yang ada itu adalah azhar, yaitu adalah salah bentuk daripada bentuk-bentuk rahmat Allah Subhanahu wa taala terhadap hambanya. Kemudian disebutkan oleh Al-Hafiz As-Sa'di rahimahullah bahwasanya di dalam yang merupakan kaidah ahli sunnah wal jamaah, mereka beriman dengan nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Kita semua mengetahui yang merupakan prinsip dasar ahli sunnah wal jamaah, yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dengan 3 bentuk tauhid. 3 bentuk tauhid. Tauhid ar-rububiyah, mengesakan Allah, menunggalkan Allah dalam bentuk ar-rububiyah, meyakini kalau Allah Subhanahu wa taala sebagai satu-satunya Rabb yang menciptakan, yang menciptakan, yang mengatur alam semesta, yang mematikan dan menghidupkan, dan yang mendatangkan rizki. Itu adalah tauhid ar-rububiyah. Yang kedua, tauhid al-uluhiyah. Adapun tauhid ar-rububiyah yang pertama, untuk tauhid ar-rububiyah, sekalipun kaum musyrikin Arab yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus di tengah mereka, mereka tidak mengingkari tauhid ini. Walain sa'atahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulun Allah. Jika engkau tanyakan kepada mereka, siapa pencipta langit dan bumi? Maka sungguh mereka akan mengucapkan Allah. Ini adalah suatu yang tidak diingkari oleh kaum musyrikin sekalipun. Memang ada pengingkaran, namun itu adalah semata-mata karena keangkuhan dan kesombongan. Fir'aun, ana rabbukumul a'la, mengatakan aku adalah Rabb kalian yang paling tinggi. Namun itu adalah semata-mata kesombongan. Karena di dalam ayat yang lain, walaqad alimta ma khalaqas samawati wal arda basair. Sungguh engkau telah mengetahui wahai Fir'aun, pencipta langit dan bumi. Pencipta langit dan bumi, artinya Fir'aun sendiri mengetahui. Cuma semata-mata karena istikbar daripada Fir'aun. Dan iblis pun mengakui akan rububiyah Allah Subhanahu wa taala, buktinya dengan kata-kata Rabb. Rabbi amdirni ila yaumi yub'atsin, Rabbku. Tundalah siksaan bagiku sampai hari mereka dibangkitkan. Artinya dia kata-kata ketika mengatakan Rabb, Rabbku, mengakui akan rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Ini iblis pun sekalipun. Baik, bagian. Tapi seseorang mengakui tauhid rububiyah semata, maka tidaklah dia hal tersebut memasukkan dia ke Islam. Belum memasukkan seseorang ke dalam Islam semata-mata dia bertauhid dengan tauhid ar-rububiyah. Buktinya kaum kufar musyrikin dan iblis sekalipun yang mengakui akan rububiyah Allah Subhanahu wa taala tidak menjadi muslim. Baik, yang kedua itu tauhid al-uluhiyah. Tauhid al-uluhiyah, dengan seseorang meyakini bahwasannya Allah Subhanahu wa taala lah satu-satunya yang berhak untuk diibadahi. Satu-satunya yang berhak untuk diibadahi. Dan ini tauhid inilah disebabkan diturunnya para rasul dan diutusnya para rasul, para nabi, dan diturunkannya kitab-kitab dalam rangka untuk menegakkan tauhid ini. Tauhid al-uluhiyah, pernyataan bahwasanya peribadatan hanya semata-mata dipersembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun daripada makhluk. Tauhid yang ketiga yang kita ada di hadapannya yaitu tauhid al-asma wa sifat, dengan kita meyakini setiap nama-nama dan sifat-sifat yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan untuk dirinya sendiri di dalam Al-Qur'an atau ditetapkan oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam di dalam As-Sunnah, dengan tidak menolak daripada nama-nama dan sifat-sifat tersebut, dengan tidak merubah daripada nama-nama dan sifat tersebut, dengan tidak merekayasa bentuk daripada nama-nama dan sifat-sifat tersebut, dengan tidak menyerupakan nama-nama dan sifat tersebut dengan nama-nama dan sifat makhluk. Ini adalah tauhid al-asma wa sifat yang terkandung di dalam kata-kata ar-Rahman ar-Rahim. Baik, untuk berikutnya kita masuk ke dalam ayat yang pertama daripada surat Al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Yang kata Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadis Abi Hurairah yang kita bacakan tadi, ketika hambanya mengucapkan alhamdulillahirrabbilalamin, Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, hamadani abdi, hambaku memujiku. Huwa as-sana', qala asy-syekh rahimahullah, huwa as-sana'u 'ala Allahi bi sifatil kamal. Alhamdulillah itu adalah pujian, sanjungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan sifat-sifat yang sempurna. Wa bi af'alihi ad-da'irati bainal fadli wal 'adl, dan dengan segala perbuatan-perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala yang berputar antara keutamaan Allah subhanahu wa ta'ala dan keadilannya, tidak lepas apa yang Allah subhanahu wa ta'ala lakukan daripada perbuatan-perbuatannya, baik membalas hambanya dengan kebaikan ataupun menyiksa bagi yang berhak untuk disiksa dengan siksaan. Itu adalah antara keutamaan yang Allah subhanahu wa ta'ala karuniakan kepada hambanya dan antara keadilan yang Allah subhanahu wa ta'ala tetapkan kepada hambanya. Falahul hamdul kamilu bijami'il wujuh, maka hanya bagi Allah subhanahu wa ta'ala pujian yang sempurna dari segala sisi, dari segala sisi. Yang berhak untuk mendapat pujian yang sempurna karena memiliki sifat-sifat yang sempurna, perbuatan-perbuatan yang sempurna dari segala sisi, itu adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Rabbil alamin, Rabb al-alamin. Ar-Rabb, apa makna Rabb? Huwa al-murabbi jami'al alamin, yaitu yang memelihara. Al-murabbi, yang memelihara segala yang ada di semesta alam ini. Apa yang dimaksud dengan alam? Wahuwa man siwallah, yaitu segala sesuatu selain Allah. Segala sesuatu selain Allah itu adalah alam. Alam, segala sesuatu selain Allah itu adalah alam. Alamin jamaknya, al-alamin jamaknya. Dan yang mengatur itu semua, yang menciptakan itu semua, yang memelihara itu semua, itu adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Bi khalqihi iyyahum, dengan Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan mereka. Wa idadihi lahumul alat, Allah subhanahu wa ta'ala menyediakan bagi mereka alat-alat, baik alat-alat kehidupan, alat-alat mereka berjalan di muka bumi ini, dan alat-alat sehingga segala sesuatu teratur dengan rapi. Itu adalah Allah lah yang mempersiapkannya. Wa in amihi alaihim bin ni'amil azimah, dan Allah subhanahu wa ta'ala mengaruniakan bagi mereka kenikmatan-kenikmatan yang agung. Allati lau faqaduha lam yumkinun lahumul baqa, yang mana ketika perkara-perkara tersebut hilang dari mereka, mereka tidak mungkin bisa tetap ada. Dengan kehilangan penciptaan, kehilangan alat-alat yang mereka, sarana-sarana yang ada bagi mereka, kenikmatan-kenikmatan yang agung ini, mereka tidak akan mungkin berada di alam ini. Lam yumkin lahumul baqa, tidak mungkin mereka akan terus ada. Fama bihim min ni'matin faminhu ta'ala, dan apapun yang ada pada mereka daripada kenikmatan itu adalah semata-mata dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi alhamdulillahi rabbil alamin itu adalah bentuk pujian seorang hamba kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala sifat-sifat yang sempurna yang dimiliki oleh Allah subhanahu wa ta'ala, segala amalan-amalan Allah subhanahu wa ta'ala yang tidak lepas daripada keadilan dan keutamaan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Rabbil Alamin itu adalah sifat daripada Allah subhanahu wa ta'ala yang memelihara dengan pemeliharaan dalam bentuk penciptaan, penyediaan sarana-sarana, serta pengaruniaan terhadap kenikmatan-kenikmatan itu adalah semata-mata Allah Subhanahu wa taala lah yang melakukan itu semua. Dan terkandung di dalam ayat ini adalah tauhid rububiyah, tauhid ar-rububiyah, dari kata-kata rabbil alamin, dari kata-kata rabbil alamin, itu rabb rububiyah, yang memelihara, yang menciptakan, yang mengatur alam semesta ini. Qala Syekh rahimahullah, wa tarbiyatuhu ta'ala li khalqihi naw'an, amatun wa khasah. Bentuk tarbiyah Allah Subhanahu wa taala terhadap makhluknya ada dua jenis, ada dua jenis. Secara umum dan secara khusus. Yang pertama secara umum, yang kedua secara khusus. Fal amatu hiya khalquhu lil makhluqin wa rizquhum wa hidayatuhum bima fihi masalihi masalihuhum allati fiha baqa'uhum fid dunya. Tarbiyah Allah Subhanahu wa taala secara umum itu adalah laksana dalam bentuk penciptaan Allah Subhanahu wa taala terhadap makhluk-makhluknya. Ciptaan Allah terhadap makhluk-makhluknya. Pemberian Allah Subhanahu wa taala rezeki kepada makhluk-makhluknya serta hidayah, tuntunan Allah Subhanahu wa taala kepada mereka, bagi mereka di dalam perkara yang itu kemaslahatan bagi mereka. Seseorang menyukai kebaikan dan membenci keburukan itu adalah semata-mata taufik yang dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kemaslahatan seorang hamba. Seseorang makan dan minum untuk kemaslahatan badannya, itu adalah semata-mata taufik dari Allah Subhanahu wa taala, menjadikan seseorang berkeinginan untuk makan dan minum ketika lapar. Karena itu adalah kemaslahatan bagi jiwa mereka. Allati fiha, yang dengannya mereka bisa hidup di dunia. Tetap baqa, tinggal di dunia ini. Kalau penciptaan ini hilang dari mereka, rizki musnah dari mereka, tidak ada tuntunan bagi mereka terhadap yang bermaslahat bagi mereka, mereka tidak akan bisa tetap berada di dunia. Mereka akan sirna. Mereka akan sirna karena tidak ada penciptaan, karena tidak ada perizkian dan tidak ada pengarahan terhadap mereka yang merupakan kemaslahatan bagi mereka. Ini adalah bentuk tarbiyah Allah Subhanahu wa taala bagi makhluknya secara umum, yang semua makhluknya tidak lepas daripada tarbiyah ini. Tidak ada satu pun makhluk yang lepas daripada tarbiyah umum Allah Subhanahu wa taala ini. Semua yang ada, sekecil apapun, sekecil debu apapun, dan sebesar makhluk apapun, itu adalah di bawah tarbiyah Allah Subhanahu wa taala umum ini. Wal khasatu tarbiyatuhu li auliyaihi, yang khusus tarbiyah Allah Subhanahu wa taala yang khusus itu adalah tarbiyah Allah Subhanahu wa taala bagi para wali-walinya. Siapa wali-wali Allah? Inna auliya Allahi la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun alladziina aamanu wa kaanu yattaqun. Wali-wali Allah, sesungguhnya wali-wali Allah itu tidak memiliki rasa takut, tidak memiliki rasa gentar, tidak bersedih hati. Siapa mereka? Alladzina amanu, yaitu orang-orang yang beriman dan mereka bertakwa. Itulah wali. Kalau ditanya siapa sih wali Allah? Siapa sih wali Allah? Apa kriteria daripada wali Allah yang berhak untuk mendapat tarbiyah yang khusus ini? Itu adalah alladzina amanu, orang-orang yang beriman. Wa kanu yattaqun, dan mereka yang bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah yaitu yang paling bertakwa daripada kalian. fayurabbihim bil iman, maka Allah Subhanahu wa taala mentarbiyah mereka dengan keimanan. Jadi dengan kita memiliki keimanan itu adalah semata-mata karunia tarbiyah Allah Subhanahu wa taala bagi kita. Wa yuwaffiquhum lahu, Allah Subhanahu wa taala memberi taufik bagi mereka untuk beriman. Wa yukammiluhu lahum, dan Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan bagi mereka di dalam keimanan ini. Wa yadfa'u anhumus sawarifi wa yadfa'u anhumus sawarifa wal awa'iqal ha'ilata bainahum wa bainahu, dan Allah Subhanahu wa taala menghalangi dari mereka segala penghalang-penghalang, segala rintangan-rintangan yang memisahkan antara mereka dengan Allah, dengan keimanan. Wa bainahu, yaitu dengan antara mereka dan keimanan. Allah Subhanahu wa taala yang membentengi antara hamba-hambanya, yang membentengi antara hamba-hambanya dengan segala rintangan-rintangan yang menghalangi hamba tersebut daripada keimanan. Banyak rintangan-rintangan keimanan, banyak tantangan-tantangan keimanan. Namun kalau Subhanahu wa taala berkehendak untuk membentengi seorang hamba tetap beriman, maka tetap dia dalam keimanan. Sebaliknya, ketika Allah Subhanahu wa taala dengan keadilannya ingin menjadikan seseorang tersebut sesat, maka rintangan-rintangan yang akan merusak keimanan seorang tersebut akan merusak keimanan seseorang tersebut. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala halangi darinya. Jadi, ketika Allah Subhanahu wa taala membentengi hamba dari segala penghalang-penghalang, rintangan-rintangan keimanan, itu adalah bentuk daripada tarbiyah Allah Subhanahu wa taala terhadap hamba-hambanya. Wa haqiqatuha tarbiyatut taufik likulli khair, dan hakikat daripada tarbiyah yang khusus ini itu adalah tarbiyahnya Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk taufik bagi mereka di dalam melaksanakan segala kebaikan. Wal ismatu an kulli syarrin, dan penjagaan, pembentengan dari segala kejelekan. Siapa yang berhak untuk mendapatkan tarbiyah yang khusus ini? Wali-wali Allah saja. Wali-wali Allah saja yang memiliki kriteria alladzina amanu, mereka orang-orang yang beriman. Wa kanu yattaqun, dan mereka orang-orang yang bertakwa. Wala'alla hadal ma'na huwa sirru fi kauni aksari ada'iyatil anbiya'i bilafzir rab. Dan sepertinya makna inilah yang merupakan rahasia kenapa kebanyakan doa-doa para nabi dengan lafaz Rabb. Nabi Ibrahim ketika berdoa kepada Allah dengan mengatakan Rabb. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam banyak doanya dengan menggunakan Rabb. Di dalam Al-Qur'an, Rabbana atina, Rabb kami, berilah kebaikan kami, bagi kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nabi Musa demikian juga berdoa kepada Rabbnya dengan menggunakan lafaz Rabb, Rabbi. Rabbi, arini kaifa tuhyil mauta, kata Nabi Ibrahim. Rabbku, nampakkanlah kepadaku bagaimana engkau menciptakan benda mati, menghidupkan benda mati. Itu adalah permintaan para nabi rata-rata dengan menggunakan lafaz Rabb. Kenapa? Karena di dalam Rabb tersebut ada terkandung tarbiyah Allah Subhanahu wa taala yang mengadugrahkan mereka, taufik bagi mereka untuk segala kebaikan, dan ismah, yaitu perlindungan mereka dari segala kejelekan. Fa inna matalibahum kullaha dakhilatun tahta rububiyyatihi al-khassah. Karena permohonan-permohonan mereka para nabi semuanya masuk di bawah rububiyah, tarbiyah Allah Subhanahu wa taala yang khusus ini. Jadi segala permohonan-permohonan para nabi, demikian juga para wali-wali Allah Subhanahu wa taala, semuanya tidak lepas daripada yang berkaitan dengan tarbiyah Allah Subhanahu wa taala yang khusus ini. Karena tidak lepas untuk menginginkan segala kebaikan dan terhindarnya dari segala kejelekan. Dan ini itu adalah dihasilkan dari tarbiyatu al-khassah, pentarbiyahan yang khusus yang meliputi taufik dari Allah Subhanahu wa taala di dalam segala kebaikan dan penjagaan dari segala kejelekan. Padalla qauluhu rabbil alamin ala infiradihi bil khalqi wat tadbiri wan ni'am, maka firman Allah rabbil alamin menunjukkan akan keesaan Allah Subhanahu wa taala, kesendirian Allah Subhanahu wa taala di dalam penciptaan dan pengaturan wan ni'am dan nikmat, wa kamali ginah dan sempurnanya kekayaan Allah Subhanahu wa taala, wa tamami faqril alamina ilahi dan sempurnanya kebutuhan ham alamin ini kepadanya. Jadi alam semestanya ini tidaklah bisa lepas daripada Allah Subhanahu wa taala. Tamami faqril alamina ilahi. Jadi betul-betul fuqara. Alam semesta ini semuanya betul-betul membutuhkan dari pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Di kulli wajhin wa i'tibar, dari segala sisi. Malik yaumiddin. Kita beralih ke ayat yang keberapa Malik yaumiddin? Ayat yang ketiga. Kenapa tidak disebutkan Ar-Rahmanir-Rahim? Sudah cukup pembahasannya di dalam Bismillahirrahmanirrahim. Sudah lewat bahwasanya Ar-Rahmanir-Rahim ayat kedua daripada surat Al-Fatihah ini terkandung di dalamnya dua nama daripada nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang indah, yang di dalamnya terkandung sifat Allah Subhanahu wa taala yang mulia, yaitu Ar-Rahmah. Zat Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat rahmah, yang rahmat Allah Subhanahu wa taala tersalurkan kepada makhluk-makhluknya yang mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita beralih ke ayat yang ketiga. Malik yaumiddin. Al-Malik huwa manittasofa bisifatil mulkil lati min athariha annahu ya'muru wa yanha wa yusibu wa yu'aqib wa yatasarrafu bima malikihi bijami'i anwa'it tasarrufat. Al-Malik itu yang maha berkuasa, yaitu yang memiliki sifat penguasaan yang bentuk daripada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memerintah dan melarang. Merintah dan melarang. Yang berhak memerintah dan yang berhak melarang itu adalah yang berkuasa. Yang berkuasa. Wa yusibu wa yu'aqib. Yang memberi balasan dan yang menyiksa. Siapa yang berhak untuk memberi balasan, ganjaran, dan yang berhak untuk menyiksa? Itu adalah Al-Malik, yaitu yang berkuasa, yang memiliki kekuasaan. Yang tidak memiliki kekuasaan tidak bisa dia untuk memerintah seenaknya, tidak bisa dia untuk melarang seenaknya dan tidak bisa dia untuk memberi balasan ataupun menyiksa dengan seenaknya. Namun yang berkuasa dari segala sisi, maka dia yang berhak untuk memerintah, melarang, memberi balasan dan menyiksa. Wa yatasarraf, dan berlaku, berbuat sesukanya terhadap apa-apa yang dibawa kekuasaannya dengan berbagai macam bentuk perbuatan. Jadi seorang Malik penguasa itu dia sesukanya untuk melakukan apa yang dia kehendaki di dalam penguasaannya. Di dalam penguasaannya, terutama Allah Subhanahu wa Ta'ala, Maha Penguasa, sedangkan makhluk semuanya, alam semuanya itu adalah di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatur semua ini sesuai dengan kehendaknya, sesuai dengan kehendaknya. Wa adafal al-mulku liyaumiddin, dan al-mulku ini, kekuasaan ini dinisbatkan ke yaumiddin, hari pembalasan. Apa rahasianya? Kenapa cuma dikatakan Malik yaumiddin, yang memiliki hari, yang menguasai hari pembalasan? Bukankah kekuasaan Allah meliputi segala sesuatu? Wa huwa yaumul qiyamah, yang yaumuddin di sini adalah yaumul qiyamah, hari kiamat. Yaumu yudanun nasu fihi bi amalihim, hari yang padanya manusia dibalas atas amalan-amalan mereka, khairiha wa syarriha, amalan baiknya dan amalan buruknya. Yang baik dibalas dengan kebaikan, yang buruk dibalas dengan keburukan. Li'anna fi dzalikal yaum, ini rahasianya. Kenapa Al-Malik ini kata-kata Malik di sini diidofahkan kepada yaumiddin, hari pembalasan? Rahasianya di anna fi dzalikal yaum, karena pada hari itu yadharu lil khalqi tamamid duhur, nampak sekali bagi makhluk akan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nampak sekali bagi makhluk kamali mulkihi wa adlihi wa hikmatihi, sempurnanya kekuasaan, keadilan dan kebijakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari itulah. Untuk sekarang mereka belum merasakan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena mereka yang berkuasa masih sesukanya untuk memerintah, melarang, menghukum dan memberi ganjaran. Tapi pada hari itu hanya kekuasaan Allah lah pada hari itu yang nampak, yang lainnya sama rata. Yang rajanya di dunia, rakyatnya di dunia dipukul sama rata. Yang merdekanya di dunia maupun yang budak di dunia dipukul sama rata. Tidak ada perbedaan kelas di akhirat nanti. Maka hanya kekuasaan nampak pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wangkita'u amlakil khalaik, terputuslah kekuasaan-kekuasaan makhluk-makhluk. Hatta innahu yastawi fi dzalikal yaumil muluk war-ri'aya wal-abidi wal-ahrar, sampai pada hari itu sama antara raja-raja dan rakyat-rakyatnya, antara hamba-hamba, budak-budak dan sayid-sayidnya yang merdeka, orang-orang yang merdeka. Tidak ada perbedaan pada hari itu. Semuanya dibangkitkan dalam keadaan telanjang, dalam keadaan tidak memiliki sandal, dalam keadaan tidak dikhitan, sendiri-sendiri. Kulluhum mad'ununa li'azamatih, khadi'una li'izzatih, semuanya tunduk, merendahkan diri untuk keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, keperkasaan Allah Subhanahu wa taala, muntaziruna limujazatihi, semuanya menunggu pembalasan Allah Subhanahu wa taala. Ini rahasianya. Kenapa hanya disebutkan Maliki Yaumiddin, bukan Malik alam semesta ini? Jelas kalau ke alam semesta ini adalah di bawah pemilikan, di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Namun penyebutan hari kiamat di sini untuk mengingatkan kepada hambanya bahwasanya nampaknya kekuasaan Allah Subhanahu wa taala bagi mereka nanti pada hari kiamat, ketika tidak ada perbedaan antara raja-raja dan rakyat-rakyatnya, antara yang merdeka dan antara budak-budak. Semuanya ketika itu tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, semuanya merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, menunggu balasan Allah Subhanahu wa taala, rajuna sawabahu, mengharapkan pahala Allah Subhanahu wa taala, khaifuna min iqabihi, takut akan siksaan Allah Subhanahu wa taala. Falidzalika khassahu bidzikr, oleh sebab itu dikhususkan yaumiddin di dalam penyebutan di dalam Maliki Yaumiddin. Wa illa fa huwal malikul yaumiddin wa li ghairihi minal ayyam. Kalau tidak, maka Allah Subhanahu wa taala itu adalah al-malik, maha penguasa untuk hari kiamat maupun yang lainnya daripada hari-hari di dunia maupun di akhirat. Namun kenapa dikhususkan penyebutannya di sini? Untuk mengingatkan kita bahwasannya pada hari nanti tidak ada penguasa sama sekali kecuali Allah Subhanahu wa taala. Baik, untuk surat selanjutnya, ayat selanjutnya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ayat yang keempat, kita akan bacakan pada pertemuan berikutnya. Wallahu alam bisawab. Semoga apa yang kita sampaikan pada hari ini bermanfaat bagi kita semua dan bagi kaum muslimin. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam.